Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala ma ba'd. Masih kita pada pembahasan tentang an-na'at al-maqtu'. Sebelum masuk ataupun sebelum kita melanjutkan, kemarin telah disebutkan bahwasanya di sana ada na'at-na'at yang dia tidak boleh diputus. Iya, tidak boleh diqata'. Di antaranya ketika na'atnya fungsinya untuk taukid, ramaituhu ramyatan wahidah atau multaziman, na'atnya itu menetapi man'utnya, seperti nazartu ila syi'ra al-abur wa ila simak al-azali. Syi'ra nama satu bintang yang dahulu dibadai oleh orang-orang jahiliyah. Al-abur dari abara, yang dia menyeberang, maksudnya bisa menyeberangi kumpulan bintang-bintang, menyeberangi Nahrul Mahjaroh, kumpulan bintang-bintang yang banyak, dia bisa menyeberanginya. Ataupun bintang yang lainnya, temannya Al-Ghumayso, tidak bisa menyeberanginya. Ini keyakinan-keyakinan dahulu orang-orang jahiliyah, ya. Sudah menjadi sifat yang melekat bagi Asy'ara, sehingga tidak boleh dikotak Al-Abur dari Asy'ara. As-Simak juga sama, nama satu bintang. Ya, keduanya Asy'ara dan As-Simak adalah bintang yang nayyir, yang cahayanya tajam, terang, waqad, menyala. Al-Azal maksudnya dia berada jauh dari bintang-bintang yang lain, posisinya sendirian. Kalau seperti ini keadaannya, na'atnya dia melazimi man'ud, maka tidak boleh diqata'. Ya, itu yang kemarin kita belum sempat memurojaah. Kemudian kita masuk ke lanjutan dari pembahasan tentang qata'. Sebelumnya telah dijelaskan pula bahwasanya rafa' bisa diqata' kepada rafa', ya. Bisa dijadikan itba', kemudian juga diqata' kepada rafa' atau diqata' kepada nasab. Demikian pula yang majrur, ada tiga sisi, diitba', kemudian diqata' kepada yang marfu, diqata' kepada yang mansub, kemudian yang nasab ada dua, itba' sama-sama nasab, kemudian diqata' menjadi marfu, dan dibolehkan oleh Ibnu Anqa untuk diqata' kepada yang mansub pula, sehingga masing-masing dari tiga macam i'rab tadi boleh diqata' kepada salah satu dari tiga sisi, ataupun dibawa kepada salah satu dari tiga sisi, itba', qata' kepada rafa' dan nasab. Kemudian nahu, itu ya, nahu contoh ini dibawakan oleh musannif. Kata beliau musannif di matan, wa ma'nal qat'i an yurfa'a an-na'tu 'ala annahu khabaru mubtada'in mahdhufin wa yansubu bi fi'lin mahdhufin nahu alhamdulillahi alhamidu. Makna qata' adalah merafa'kan na'at sebagai khabar bagi mubtada yang mahdhuf, dan menasabkannya dengan fi'il yang mahdhuf, contoh alhamdulillahi alhamdu ataupun alhamda. Ajaza fihi sibawai atau belum dibaca, itu sudah dibaca matanya, itu ya. Sebelum. Sudah ya, berarti tinggal syarahnya. Nahu alhamdulillahi alhamidu. Amma alhamdulillah, adapun alhamdulillah, fa'irabu i'rabni alhamdu mubtada'un walillahi jarun wa majrur fi mahalli rafin khabarul mubtada muta'alliq biwajibil hadfi. Dia lillah muta'alliq biwajibil hadf, berkait dengan sesuatu yang wajib dibuang. Wa taqdir, takdirnya alhamdu ka'inu lillah. Wa ammal hamid, adapun sisi i'rab al-hamid, faqad ajaza fihi sibawaihi thalathata aujuh, sibawaih membolehkan padanya dengan tiga sisi i'rab. Yang pertama al-jarra 'ala al-itba', dijarkan karena diitba', dijadikan tabi' bagi yang sebelumnya. Alhamdulillahi al-hamidi na'at lilafdzil jalalah, bagi lafdzil jalalah Allah, wa huwa al-ashl, dan ini yang asal. Wa ma'na al-hamidi fi sifatihi al-mahmud, yani maksud dengan al-hamid adalah pada sifat-sifatnya yang terpuji. Wa ar-raf'u warraf'a bitaqdirihi wa, juga beliau si bawah membolehkan pada contoh alhamdulillahi alhamid dan semisalnya untuk dirafa'kan dengan menakdirkan huwa, dijadikan dia alhamid sebagai khabar. Ala annahu mubtada'un falhamidu khabar, atas dasar huwa sebagai mubtadanya yang mahdhuf, alhamid sebagai khabarnya. Wan nasba 'ala al-maf'uliyati, juga si bawah membolehkan alhamida untuk mansub sebagai maf'ul fi taqdiri fi'l mahdhuf munasib lil maqam, dengan menakdirkan fi'il yang dibuang yang mencocoki maqamnya, seperti a'ni wa uridu fi tawdih, a'ni dan uridu pada tawdih, wa akhussu fi takhsis, wa amdahu fi madh, wa dhummu fi dham, wa arhamu fi tarahum. فلذا قال المصنف تقدير الفعل العامل إيه منشأته. فلذا قال المصنف تقدير الفعل العامل في الحميد أمده. Oleh karenanya musannif berkata ketika menakdirkan fi'il yang beramal pada al-hamid, amdahu. لأن الحميد لم ينعت به لتخصيص, karena al-hamida tidaklah disifati dengannya, tidaklah dia dijadikan sebagai sifat untuk tujuan takhsis, bukan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah a'raful ma'arif, sudah yang paling ma'rifah, tidak butuh kepada takhsis. Wala litawdih, tidak pula untuk tawdih. Wahada kulluhu inda qasti ma'nan minha makhsusin litansis alaihi. Maka ini semua tadi, a'ni urid untuk tawdih, akhusu untuk takhsis, amdahu untuk madah, azum untuk zam, arham untuk tarahum, inda qasdi ma'nan minha makhsusin, ketika dituju makna dari salah satunya yang khusus, itu fungsinya litansis alaih, untuk memastikan bahwasannya yang dimaukan adalah salah satu dari yang tersebut di atas. Wa illa, jika tidak demikian tujuannya, kalau bukan untuk tansis, fal muqaddar fi kulliha umuman, maka yang ditakdirkan pada seluruhnya secara umum ketika mansub adalah a'ni. Jadi secara umum itu bisa ditakdirkan semuanya yang mansub dengan a'ni, cuma ketika dimaukan makna khusus maka disebutkan tadi takdiran-takdiran tadi yang khusus. Contoh alhamdulillahi ahlul hamdi atau ahlul hamdi rafa'an wa nasban, dengan rafa' dan nasab. Wal jumlatu al maqtu'atu la mahalla laha min al i'rabi, dan jumlah yang diputus dari na'at tidak ada mahal dalam i'rab. Kalau masih di itwa ada mahalnya dalam i'rab, ya dia tabi' bagi yang sebelumnya. Kalau sudah diputus, ini jumlah berikutnya, ini jumlah yang baru, tidak ada mahal dalam i'rab. Bal hiya musta'nafah isti'nafan bayaniyan, bahkan dia adalah jumlah isti'nafah, jumlah musta'nafah isti'nafan bayaniyan. Di sana ada isti'nafan ibtida'iyan, ada isti'nafan bayaniyan. Kalau isti'nafan ibtida'iyan itu jumlah isti'nafiyah, jumlah baru, tidak dia bergantung kepada jumlah yang sebelumnya meskipun masih ada kecocokan dengan jumlah yang sebelumnya. Tapi kalau jumlah isti'naf bayanian, dia masih berkait dengan jumlah sebelumnya. Masih berkait dengan jumlah yang sebelumnya. Li'annaha fi taqdiri jawabi su'alin, karena dia jumlah isti'nafan bayanian itu pada takdiran sebagai jawaban dari pertanyaan. Ya. Mungkin lebih jelasnya seperti contoh ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, disebutkan oleh para ahli tafsir dan tanya Ibnu Asyur dalam At-Tahrir wa Tanwir. Ulaika ala hudam mir rabbihim, ini jumlah isti'naf isti'nafan bayanian, karena sebelumnya disebutkan tentang sifat-sifat kaum mukminin. Setelah selesai, ya, sepertinya ada pertanyaan, iya, yang memiliki sifat-sifat itu siapa? Ulaika ala, ayat sebelumnya ulaika ya, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Al-Baqarah ini ya. Sebelumnya kan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya. Siapakah mereka yang menyandang sifat-sifat tadi? Ulaika ala hudam min rabbihim, mereka lah orang-orang yang di atas petunjuk dari Rabb mereka. Ini istinaf bayani. Ya, jumlah baru tapi fungsinya menjelaskan pertanyaannya muqaddar yang ditakdirkan adanya pada jumlah sebelumnya. Ya, telah disebutkan sifat-sifat ahlul iman seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya, siapa mereka itu? Ulaika ala hudan min rabbihim. Karena jumlah isti'naf bayanian itu pada takdiran jawaban dari pertanyaan. Enggak ada sebelumnya pertanyaan, cuma ditakdirkan adanya pertanyaan. Dan jumlah isti'naf ini ditakdirkan sebagai jawabannya. Bal hiyali, bahkan dia jumlah yang maktu'a ini limujarradi al-madah, fungsinya semata-mata untuk pujian. Wa qad dzakara al-muhaqqiqu ar-radi annahu la yajuzu idharul muqaddar illa fi na'ti takhsis wa tawdih. Al-muhaqqiq ar-radi telah menyebutkan bahwasanya tidak boleh menampakkan al-muqaddar, amil yang muqaddar, pada yang maqtu' illa fi na'ti takhsis wa tawdih, kecuali pada na'at yang fungsinya takhsis atau tawdih, di situ boleh. وقال ابن هشام في أوضح المسالك وإذا كان النعت المقطوع لمجرد مدح أو ذم أو ترحم وجب حذف المبتدأ والفعل. Dikatakan oleh Ibn Hisham, apabila na'at yang diputus itu semata-mata untuk pujian, celaan, tarahum, maka wajib untuk membuang mubtada'nya pada yang marfu dan membuang fi'ilnya pada yang mansub. Tadi kalau takhsis, takdirnya apa tadi? Akhussu. Kalau taubih, a'ni atau uridu. Dilihat konteksnya, ini maukan di situ apa? Madah, takhsis. Iya. Atau yang lainnya. Wa in kana na'tu al-maqtu' li ghairi dhalika jaza dhikruh, apabila na'at yang diputus itu, untuk selain madah, dhan, tarahum, maka boleh disebutkan. Boleh dibuang, boleh disebutkan. Contoh, marartu bi Zaidin at-tajiri. Ai huwa at-tajiru. Marartu bi Zaidin at-tajiru. Marartu bi Zaidin at-tajiru. Kalau disebutkan boleh, marartu bi Zaidin huwa at-tajiru. Karena di sini fungsinya bukan apa? Madah, bukan zam, bukan apa? Tarahum. Fungsinya semata untuk apa ini? Tawdih saja, Zaid ma'rifah. مررت بزيد التاجر أي هو التاجر ثم لا فرق في جواز القطع بين اتحاد النعت وتعدده فالمتحن قد سبق مثاله. Kemudian tidak ada bedanya pada bolehnya memutus, ya, bolehnya memutus na'at بين اتحاد النعت وتعدده, antara yang na'atnya cuma satu atau lebih dari satu berbilang. Al-muttahid qad sabaqa mithaluhu, na'at yang muttahid cuma satu telah lewat. Contohnya apa? Alhamdulillahi alhamidi. Ini kan cuma satu na'atnya. Di sini boleh diputus kepada rafa alhamidu, bisa kepada nasab alhamida. Boleh-boleh diitba alhamidi. Demikian pula boleh untuk mengqata' memutus na'at yang muta'addid berbilang lebih dari satu. Sebelum dilanjut, ada yang mau disampaikan? Enggak ada. Iya. Ya, kalau isti'naf ibtidai, jadi antara jumlah isti'naf dengan yang sebelumnya itu tidak ada pergantungan. Sudah lepas, hanya saja masih ada keselarasan gitu dengan yang sebelumnya. Masih ada keselarasan. Kalau isti'naf bayani itu masih dia berkait dengan yang sebelumnya. Masih berkait dengan sebelumnya. Disebutkan di sini jumlah isti'naf bayani itu pada takdiran sebagai jawaban dari soal yang muqaddar. Sebelumnya enggak ada soal, cuma ditakdirkan gitu. Tadi contohnya yang saya sebutkan tadi. Kalau ini gimana kira-kira, apa soal yang muqaddarnya? Alhamdulillahi ahlal hamdi. Segala puji bagi Allah. aku memuji ahlal hamdi. Apa takdir soalnya? Kira-kira yang pas. Setelah engkau mengetahui bahwasanya segala puji bagi Allah, apa yang kau perbuat? Ahmadu ahlal hamdi. Saya puji Allah yang tersifati dengan pujian tersebut. Ya Allahu a'lam. Kemudian wa idza takarraratin nu'ut, itu dibahas di dalam ilmu balaghah, itu pembahasannya. Wa idza takarrarat an-nu'ut ay ta'addadat li wahidin fa in kana al-man'ut ma'luman walau itti'aan bidunha bi an istaghna 'an jami'iha. Ini sudah dibaca belum? Sudah ya? Sudah. Belum. Sudah dibaca dulu lah. Bismillah. Qala syarih rahmatullahi taala alaihi, wa idza takarraratil nu'ut ay ta'addadat li wahidin fa in kana al-man'ut ma'luman aw idti'aan bidunha بأن استغنى عن جميعها جاز اتباعها كلها وقطعها كلها جاز اتباعها كلها وقطعها كلها جاز اتباعها كلها جاز اتباعها كلها وقطعها كلها وجاز اتباع البعض منها وقطع البعض لكن بشرط تقديم المتبع من النعوت على النعت المرفوع ومتبع بضم الميم وسكون التاء وفتح الباء وإنما اشترط تقدم المتبع لأن الإتباع بعد القطع لا يجوز لما فيه من الفصل بين النعت والمنعوت بجملة أجنبية ولما فيه من الرجوع إلى الشيء بعد الإسراف عنه أو لما فيه من القصور بعد الكمال لأن القطع أبلغ في المعنى ولذا قال غير واحد قطع النعوت في مقام المدح والذم أقوى من إجرائها وقال الفارسي إذا تكررت صفات في معرض المدح والذم فالأحسن في معرض المدح والذم فالأحسن أن يخالف في إعرابها لأن المقام يقتضي الإطناب فإذا خولف في الإعراب كان المقصود أكمل لأن المعاني عند الاختلاف تتنوع وتتفنن وعند الاتحاد تكون نوعا واحدا انتهى وإن لم يعرف مسماه إلا بمجموعها أي جميعها بأن احتاج إليها كلها في تخصيصه أو توضيحه وجب اتباعها كلها لتنزيلها منزلة الشيء الواحد نحو مررت بزيد التاجر الفقيه الكاتب إذا كان زيد الموصوف بهذه الصفات يشاركه في اسمه ثلاثة من الناس اسم كل واحد منهم زيد وأحدهم تاجر كاتب والآخر تاجر فقيه والآخر فقيه كاتب فلا تعين زيد الأول من الآخرين إلا بالنعوت الثلاثة فيجب اتباعها كلها وإن تعين ببعضها بأن استغنى عن بعضها دون بعض جاز فيما على ذلك البعض الذي تعين ذلك فيما جاز فيما على ذلك البعض الذي تعين به النعوت الأوجه الثلاثة الإتباع والقطع إلى الرفع أو النصب وقطع بعض وإتباع بعض بشرط تقدم المتبع وأما البعض الذي تعين به المنعوت فيتعين فيه الإتباع نعم إن كان المنعوت نكرة وجب في نعته الأول الإتباع لأجل التخصيص وجاز فيما عداه القطع وإن لم يتعين بدونه لأن المقصود من نعت بها التخصيص وقد حصل بتبعية الأول. Hanya matanya belum dibaca ya? Sudah semua ya? Kemudian wa idza takarrarat an-nu'ut ay ta'addadat li wahidin fa in kana al-man'ut ma'luman wa law idda'an bidunha bi an istaghna 'an jami'iha jaza itba'uha kulluha wa qat'uha kulluha wa jaza itba'u al-ba'd minha wa qat'u al-ba'd lakin bi syarti taqdim al-mutba' min an-nu'uti 'ala an-na'ti al-maqtu'i apabila na'atnya berulang lebih dari satu. Ay ta'addadat, yakni berbilang. Liwahid, untuk man'ut yang satu. Fa in kana al-man'ut ma'luman, maka apabila man'utnya sudah diketahui, walau di'aan, meskipun hanya sekedar anggapan, dianggap tahu, dianggap diketahui man'utnya, biduniha, tanpa na'at-na'at tadi yang berbilang, bi'an istaghna an jami'iha, di mana man'ut tidak butuh, ya, an jami'iha, dari seluruh na'at-na'at yang setelahnya, maksudnya tidak butuh, dia sudah dikenali gitu, tanpa na'at-na'at yang datang setelahnya, ya. Di mana dia tercukupi dari na'at-na'at yang setelahnya untuk diketahui hakikatnya sudah jelas. Jaza itba'uha kulluha. Kalau seperti ini keadaannya, man'utnya satu, kemudian na'atnya lebih dari satu, dan man'utnya sudah maklum tanpa na'at-na'at, maka boleh untuk na'atnya dijadikan itba' tabi' seluruhnya. Ini yang asal kan? Wa qat'uha kulluha, atau diputus seluruh na'at-na'atnya. Wa jaza itba'ul ba'di minha, dan boleh pula menjadikan sebagiannya tabi', mengitba' sebagiannya. Wa qat'u al-ba'd, ataupun memutus sebagiannya. Boleh mengitba' seluruhnya, atau mengqat' semuanya, atau mengitba' sebagiannya dan memutus sebagiannya. Lakin hanya saja yang terakhir ini, mengitba' sebagian dan memutus sebagian, ada syaratnya. Bisyarti taqdimil mutba', dengan syarat agar mutba'nya didahulukan, yang diitba', yang dijadikan sebagai na'at, itu disebutkan duluan. Minan nu'ud, dari na'at-na'at. Ala na'atil maqbu', disebutkan mutba' dulu dari na'at-na'at, dari na'at yang maqbu'. Sudah paham ini ya? Jadi apabila berkumpul di situ, itba' dengan qab', maka yang itba' dulu disebutkan. Baru setelah itu yang qab'. Ya. Wa mutba' bi dhammil mim, mutba' dengan dhammah mim, dari atba'a yutbi'u, isim maf'ul, mutba'. Mutba' dengan dhamma mim wa sukun ta, dan dengan sukun pada ta'nya, mutba'. Wa fathil ba, dan fathah pada ba'nya, mutba'. Wa innama ushtirita, jadi mutba' dengan dhamma mim dan sukun ta dan fathah pada ba'. Wa innama ushtirita taqaddumul mutba' li'anna al-itba' ba'da al-qat' la yajuz. Kenapa di sini disyaratkan ketika kita mengitba' sebagian dan memutus sebagian agar didahulukan penyebutan mutba' dulu? Wa inna mashturita taqaddumul mutba', tidak lain diisyaratkannya taqaddum al mutba', diisyaratkannya al mutba' untuk didahulukan. Di anna al itba' ba'da al qata', karena itba' setelah qata' la yajuz, tidak boleh. Qata' dulu kemudian itba', enggak boleh. Di anna al itba' ba'da al qata' la yajuz, karena itba' setelah qata' enggak boleh. Kenapa? Apa rasanya lima fihi min al-fasli baina na'ti wal man'ut di jumlatin ajnabiyah? Dikarenakan padanya ada pemisah antara na'at dengan man'ut dengan jumlah ajnabiyah. Jumlah ajnabiyah. Dari mana jumlah ajnabiyah? Ya tadi, yang na'at yang maqbu' itu jumlah isinya, iya kan? Na'at yang maqbu' itu jumlah isinya. Apakah yang diputus kepada rafa' berarti jumlahnya jumlah apa? Ismiyah, atau yang diputus kepada nasab jumlah-jumlah fi'liyah? Difahami nih, alasan yang pertama kenapa tidak boleh untuk itba' diakhirkan dari qata', karena konsekuensinya ada pemisah antara tabi' dengan matbu', atau antara na'at dengan man'ut oleh jumlah ajnabiyah. Ya, difahami ya. Walima fihi, alasan yang berikutnya, walima fihi minar ruju'i ila syai' ba'da al-insiraf anhu, dan dikarenakan padanya ada perbuatan kembali kepada sesuatu setelah ditinggalkan. Sudah ditinggalkan, balik lagi. Kan enggak bagus. Sudah ditinggal, sudah. Dipasrahkan, jangan diambil lagi. Sudah ditinggal, jangan ditengok lagi. Dikarenakan padanya ada perbuatan kembali kepada sesuatu setelah ditinggalkan sesuatu itu. Ini juga enggak bagus. Alasan berikutnya yang ketiga, awlima fihi minal kusur ba'dal kamal li'anal qata'a ablah fil ma'na. Atau dikarenakan padanya ada kusur, kelemahan, kekurangan setelah kesempurnaan. Kenapa? Karena qata' itu lebih tinggi, lebih sempurna dari sisi makna daripada apa? Itba'. Jadi fahami, qata' dulu yang sempurna, setelah itu itba' yang kurang dari sisi kesempurnaan maknanya dibanding qata'. Ini tiga alasan. Ya, kenapa ketika di situ berkumpul itba' dan qata' tidak boleh itba' diakhirkan, tapi harus didahulukan. Sudah paham ini? Ada yang belum paham? Paham ya? Bisa ambil ke kiri, tengah, paham enggak tengah? Paham. Kanan, paham. Gimana? Iya, rujuk kembali kepada sesuatu setelah ditinggalkan. Itu enggak bagus. Iya. Yang ditanyakan apa? Roja'a, ada yang an, ada yang ila. Kalau ila kembali, kalau an meninggalkan. Insorofa malanya. Jadi qata' itu kan insirof. Iya kan? Qata' kan insirof. Berpaling, ditinggalkan. Enggak diidba'. Iya kan? Diputus, berarti enggak diidba'. Setelah diputus, diidba' lagi. Iya. Berarti kan kembali kepada asalnya. Asalnya yaitu itba'. Sudah ditinggalkan kok itba' dengan qata' balik lagi ke itba', gitu. Ya, kayak jelas sih. Walidza qala ghairu wahidin qat'u an-nu'uti fi maqamil madhi wadh-dham aqwa min ijra'iha. Oleh karenanya dikatakan oleh lebih dari satu ahli nahwu bahwasanya qat'u an-nu'ut, memutus na'at-na'at pada maqam pujian ataupun cercaan, aqwa, itu lebih kuat dari sisi maknanya. Lebih kuat dari sisi pujian dan juga cercaan. Min ijra'iha, daripada itba', ijra' itba', daripada mengitba'nya. Jadi kalau tujuannya untuk pujian, maka ahsan qata', karena itu lebih tinggi dari sisi pujiannya. Ataupun ingin mencela, diqata', karena itu lebih mengena dari sisi celaannya. Wa qala al-Farisi idza takarrarat sifatun fi ma'radil madhi wadh-dham fal ahsanu an yukhalaf fi i'rabiha. Apabila sifat-sifat berulang pada tempat pujian ataupun cercaan, maka yang lebih bagus adalah an yukhalaf fi i'rabiha, untuk dibedakan dalam i'rabnya. Diqata maksudnya. Kenapa? Li'anna al-maqama yaqtadi al-itnab. Karena maqamnya, maqam pujian ataupun cercaan, itu menuntut untuk menggunakan kalam yang lebar. Ya, orang biasa kan puji kan yang banyak itu kalamnya. Begitu juga mencerca, banyak kalamnya. Ya, dengan kita qata', otomatis kalamnya jumlahnya kan jadi dua. Iya kan? Jadi dua jumlah. Jadi, a'udzubillahi minasyaitani ar-rajim. Kalau ar-rajim satu jumlah kan? Kalau ar-rajim berapa jumlah? Dua jumlah. Nah, itu bagus gitu. Seandainya ya dia dalam contoh yang lain, kita hendak memuji untuk diqata', karena di situ pada qata' itu jumlahnya lebih banyak dan itu lebih bagus dalam pujian. Itu melebar, tawassu', maknanya tawassu'. Fa idza khulifa fil i'rab kana al maqsud akmal, dan apabila dibedakan dalam i'rab antara matbu' dengan tabi'nya, kana al-maqsud akmal, maka maksudnya itu lebih sempurna. Yang dimaksud ya dari pujian ataupun cercaan lebih sempurna. Li'anna al-ma'aniya 'inda al-ikhtilaf tatanawwa' wa tatafannan. Karena yang namanya makna-makna ketika berbeda tatanawwa', maka dia akan menjadi beragam dan bervariasi, berbeda-beda gitu. Sama juga. Wa indal ittihadi takunu naw'an wahidan. Ketika satu i'rabnya, takunu naw'an wahidan, maka dia hanya menjadi satu macam saja. Kalau sudah berbeda, ya maka dia berbeda pula. Di situ penunjukan maknanya. Wa in lam yu'raf musammahu illa bimajmu'iha, adapun jika yang dinamai, ya, wa in lam yu'raf al-musamma, jika sesuatu yang dinamai ataupun sesuatu yang disifati itu tidak dikenali kecuali dengan kumpulan sifat-sifatnya. Bianihtaja ilaiha kulliha fi takhsisiha wa tawdihihi wajaba itba'uha kulluha. Adapun jika musamma sesuatunya, sesuatu yang disifati itu tidaklah dikenali kecuali dengan kumpulan sifat-sifat yang ada, bianihtaja ilaiha, di mana dia ya butuh kepada sifat-sifat tersebut seluruhnya untuk mentakhsis atau mentawdih, maka wajib itba'uha kulluha, wajib untuk seluruhnya dijadikan itba', tabi', na'ad dalam i'rabnya, enggak boleh diqat'. Litanziliha manzilata syai' al-wahid nahu marantu bi Zaidin at-tajiri al-faqih al-katibi. Ya. Karena dia didudukan pada kedudukan satu musamma. Ya. Contoh, marutu bi Zaidin at-tajiri al-faqih al-katibi. Saya melewati Zaid, seorang pedagang, seorang yang faqih dan seorang al-katib. Ya, penulis, sekretaris, atau terkadang juga, bukan itu yang dimaksud ya. Apa yang telah lewat itu? Nyair ya. Idza kana Zaidun al-mausufu bi hadhihi sifati yusharikuhu fi ismihi thalathatun minan nas. Ya, kapan wajib di sini disebutkan na'at-na'atnya ataupun dijadikan yang setelahnya sebagai itba' na'at-na'at at-tajiri al-faqih al-katibi, enggak boleh diqata. Apabila Zaid yang disifati dengan tiga sifat ini yusyarikuhu fi ismihi thalathatun minan nas, dipersekutukan dalam namanya oleh tiga orang manusia. Di sana ada Zaid-Zaid yang lain. Kullu wahidin minhum, masing-masingnya Zaidun. Ya. Kullu wahidin minhum Zaidun. Masing-masing dari ketiganya adalah Zaid. Wahaduhum tajir katib, salah satunya adalah pedagang, katib, sekretaris. Wal akhar tajir faqih, dan yang lainnya tajir faqih. Wal akhar, dan yang ketiga faqih katib. Ya, fala yata'ayyan Zaidun al-awwal, maka tidaklah terbedakan, tidak bisa dikenali, tidak bisa tertentu Zaid yang pertama minal akharin, dari Zaid, tiga Zaid yang lain, illa binu'uti salasati, kecuali dengan tiga sifat ini. Fayajibu itba'uha kulluha, sehingga wajib untuk semuanya dijadikan itba', tabi', bagi yang sebelumnya, na'at dalam i'rabnya. Ya. Sifat ini? Ya. Jadi enggak boleh di kotak satu pun dari sifat-sifat yang ada pada Zaid yang pertama tadi, harus semuanya dijadikan na'at. Marautu bi Zaidin at-tajir al-faqih al-katibi. Kalau seandainya ada satu yang di kotak, misalkan al-katib, kan yang dikotakkan boleh yang akhir ya kan? Contohnya marutu bi Zaidin at-tajiri, yang keduanya dikotak semua al-faqih al-katiba. Ini akan tertukar, tersamarkan dengan Zaid yang lain. Ataupun niqata' al-katibnya saja juga akan tertukar dan tersamarkan dengan Zaid yang lain, tidak bisa menjadi tertentu Zaid ini maksud. Wa in ta'ayyana bi ba'dihha bi an istaghna 'an ba'dihha duna ba'din jaza fi ma'da dhalik al-ba'd fi ma'da dhalik al-ba'd alladhi ta'ayyana bi al-man'ut al-awjuh ats-tsalatsah. Apabila yang man'utnya, ya man'utnya saja dah, apabila man'utnya ta'ayyan menjadi tertentu, dikenali dengan sebagian sifat. Dia istaghna an ba'dihha duna ba'din. Di mana dia istaghna an ba'dihha, tercukupi dari sebagiannya, tidak dari sebagian yang lain. Jaza fi ma'ada dhalik. Jaza fi ma'ada dhalik al-ba'd. Maka boleh pada madhu ataupun pada na'at yang seperti ini. Jaza fi ma'ada dhalik al-ba'd. Maka boleh pada selain sebagian itu. Terjemahnya enak gimana ya? Boleh fi ma ada dzalikal ba'd, boleh pada selain sebagian tadi yang tidak dibutuhkan, yang dibutuhkan ya. Jaza fi ma ada dzalikal ba'd alladzi ta'ayyana bil man'ut al awjuh tsalatsah, maka boleh pada selain bagian yang dengannya man'ut itu menjadi tertentu tiga sisi i'rab. Paham gini ya? Jadi saya ulangi, apabila man'utnya sudah tertentu, dikenali dengan sebagian sifat tanpa sebagian yang lain, maka ya boleh pada naat-naat yang sudah tidak dibutuhkan itu tiga sisi. Adapun yang dibutuhkan untuk menjadikan man'ud ini tertentu, ya harus dijadikan itba' gitu. Adapun sisanya yang dia tercukupi darinya, boleh padanya tiga sisi. Jadi paham gini? Eh? Paham gak? Paham ya? Afib, paham gak? Ya, al-auju asalafah, tiga sisi. Al-itba'u wal-qab'u. Itba' atau qab'a. Kepada rafa' atau kepada nasab. Wa qab'u ba'din wa itba'u ba'din. Kemudian boleh pula pada sebagian ini yang sudah tidak diperlukan, ataupun yang lebih tepatnya yang pada sebagian ini yang sudah tercukupi ya man'ud darinya, boleh untuk dia sebagiannya dipecah lagi, sebagian di qata, sebagian di itba'. Ya. Dengan syarat tadi yang telah lewat, taqaddumil mutba', mutba' dulu didahulukan. Jadi sebagian pertama harus dijadikan sebagai itba', karena yang namanya man'ud tidak bisa terkenali atau dikenali kecuali dengan sifat-sifat ini. Sebagiannya lagi dipecah misalkan. Boleh semuanya dijadikan tabi, semua boleh. Dijadikan qata', semua boleh. Sekarang kalau diparo sebagiannya di itba', sebagiannya qata', boleh juga. Dengan syarat itba' dulu kemudian qata' gitu. Wa mal ba'du alladhi ta'ayyana bihi al-man'ud fayata'ayyanu fihi al-itba'. Ya. Adapun sebagian sifat-sifat alladhi ta'ayyana bihi al-man'ud, yang man'ud itu bisa dikenali dengannya, ya ta'ayyan fi al-itba', harus dia dijadikan itba'. Ya. Naam in kana al-man'ud nakiratan wajaba fi na'tihi al-awwal al-itba'. لأجل تخصيص وجاز في معداه القطع وإن كان لم يتعين بدونه لأن المقصود من النعت بها التخصيص وقد حصل بتبعية الأول. Benar. إن كان المنعوت نكرة, apabila manعوتnya نكرة, wajib في نعته الأول اتبع, wajib untuk menjadikan نعت yang pertama sebagai tabi. Apa fungsinya? Li ajli takhsis. Karena tujuannya takhsis. Sudah kita lewatkan ya. Na'at pada yang nakirah fungsinya apa? Takhsis. Wajaza fi ma'adaza. Wajaza fi ma'adahu. Dan boleh pada selain yang satu ini. Pada selain na'at yang satu ini. Ya. Al-qapa. Ya. Wa inkana lam yata'ayyan bidunih. Meskipun. Ya. Man'ut ini belum tertentu. Ya, belum tertentu dengan na'at yang maqtu' ini. Tanpa na'at yang maqtu' ini belum tertentu gitu. Jadi pada yang nakirah misalkan dengan satu sifat sudah dia terkhususkan. Enggak apa-apa setelahnya diputus, meskipun man'ut yang nakirah ini belum tertentu. Ya. Tanpa apa? Yang maqtu' itu. Sifatnya ya. Ini jangan ngantuk. Kalau ngantuk perlu faham, yang melek aja orang enggak faham. Karena al-maqsuda minan na'at biha takhsis, karena yang dituju dari na'at pada nakirah, takhsisnya sudah dihasilkan ini. Takhsis ini. Iya kan? Maka hasala bi tabi'iyatil awal, dan sudah dihasilkan takhsis ini dengan tabi'iyah yang pertama. Iya, pada yang nakirah cukup sekedar dihasilkan apa? Takhsis. Meskipun belum tertentu man'utnya, boleh untuk antum putus na'at yang setelahnya. Siapa yang belum paham? Apanya? Jadi man'ut nakiroh. Disifati dia dengan nakiroh. Ini kan sudah terkhususkan. Iya. Kadang dia disifati dengan sifat-sifat yang lain jadi menjadi tertentu gitu. Yang kami sebut ma'rifah gitu. Ya, lebih tertentu. Karena na'at kan ada syarat-syaratnya kan. Ma'rifah sama-sama arifah. Iya kan? Nakirah sama menakirah. Ketika sudah dihasilkan, ya takhsis dengan na'at yang pertama, sudah. Boleh untuk yang setelahnya, diqata. Meskipun yang setelahnya itu menjadikan man'utnya itu, ya, maklum gitu. Lebih maklum. Karena tujuan dari na'at pada yang nakir, takhsis sudah dihasilkan, ya sudah. Gitu. Ya, ada sampai di sini ada yang mau ditanyakan, ada yang belum minta diulang atau belum paham? Hah? Contohnya apa? Ra'aitu rajulan apa? Ada yang bisa menyatakan contohnya? Ra'aitu rajulan apa? Aliman, sudah khusus nih. Ya, sudah dihasilkan. Silakan kasih na'at lagi supaya di Ya. Misalkan karimun, ya. Atau ya kalau kariman ya masih memungkinkan disangkanya apa? Atau hadza aja ya. Hadza rajulun alimun. Gitu kan? Terus apa? Borifan. Apalagi jamilan, ya sudah tertentu. Oh ini. Ya. Atau marartu. Ya, bi rajulin apa? Alimin. Sudah tertentu nih rajulin alimin. Tambahin lagi supaya sudah sesuai dengan sifat-sifat berikutnya lebih tertentu gitu. Apa? Hah? Ra'aitu rajulin amarartu bi rajulin alimin ghaniyin. Terus tambahin lagi. Tawilin atau qasirin. Kayaknya lebih tertentu dengan yang setelahnya itu kan. Semakin banyak sifatnya maka semakin tertentu gitu. Iya kan? Terus tambahin lagi. Banyak yang keluar. Ketika rajulin alimin khusus masih banyak yang masuk gitu. Qasirin. Boleh berkurang lagi. Apa lagi? Tambahin lagi. Semakin tertentu gitu. Iya kan? Ya yang lain. Ya, ya kalau belum jelas terus kasih na'at berikutnya. Na'at tak sampai jelas. Iya, karena yang namanya zat kan dia tergambar jelas dengan sifat-sifatnya. Kalau antum nyari orang yang hilang, kayak apa orangnya? Sebutin sifatnya. Orangnya kayak gini, pakaiannya gini, tingginya gini, lengkap. Gampang orang nyarinya, wah ini. Kalau saya kehilangan apa? Anak. Sifatnya gampang-gampang, gak tahu punya anak. Wah, anak orang diambil. Bukan itu. Ya. Na'atnya ada 4. Ya. Ya ini na'at man'utnya ini sudah tercukupi tanpa na'at atau masih butuh? Masih butuh? Enggak butuh? Sudah, enggak butuh. 4-4-nya digimanain? Itba. Ya satu di itba dulu. Atau enggak ada itba? Satu di itba. Kota nasab. Ya enggak apa-apa. Yang penting kopa gitu. Yang penting jangan di tengah-tengah oleh itba gitu. Yang penting yang pertama antum itba. Yang keduanya silakan di kopa. Kepada rofa ataupun nasab. Kan sudah lewat pembahasannya tuh. Iya kan? Ya dilanjutkan silakan. قال الشاعري رحمه الله تعالى عليه تنبيه هذا الحكم الذي ذكره المصنف هو حكم ما إذا تعددت النعوت وكانت لواحد فإن تعددت لغير واحد فإن كان المنعوت مثنى أو مجموعا واتحد معنى النعت ولفظه استغنى بالتثنية والجمع عن تفريقه بالعطف نحو جاءني رجلان فاضلان ورجال فضلاء وإن اختلف معنى النعت ولفظه كالعاقل والكريم أو لفظه دون معناه كالمنطلق والذاهب وجب التفريق بالعطف بالواو كقولك مررت برجل شاعر وكاتب وفقيه وإن تعددت النعوت مع تفريق المنعوت فإن كان العامل فيها واحدا فإن اتحد العمل فالإتباع نحو مررت بزيد وعمر العاقلين ومررت بشيخ وطفل وعجوز جلوس وإن اختلف عمل العامل في النعوت نحو ضرب زيد ومررت بعمر الظريفين فالقطع وإن كان العامل متعددا واتحد لفظ النعت فإن اتحد معنى العامل وعمله جاز الإتباع نحو ذهب زيد وذهب عمرو والعاقلان وهذا زيد وهذا عمرو نحو ذهب زيد وذهب عمرو العاقلان وهذا زيد وهذا عمرو الفضلان وجاء زيد واتى عمرو الظريفان وهذا زيد وذاك عمرو العاقلان وإن اختلف العاملان في المعنى والعمل كجاء زيد ورأيت عمرو الفاضلين أو اختلف المعنى فقط كجاء زيد ومضى عمرو الكاتبان أو اختلف العمل فقط كهذا مؤلم زيد بالجر وموجع عمرو بالنصب الشاعران وجب القطع لأن الإتباع يؤدي إلى تفريط عاملين مختلفي المعنى أو العمل على المعمول واحد من جهة واحد من جهة واحدة بناء على أن العامل في المنعوت هو العامل في النعت وهو الصحيح. تتمة: يجوز عطف بعض النعوت على بعض بجميع حروف العطف إلا بأم وحتى، وإذا اجتمعت النعوت متنوعة فالأحسن الإتيان بالمفرد الحقيقي حقيقة فمجازا، فالسببي فالظرف فالمجرور فالجملة الإسمية فالجملة الفعلية كهذا رجل عاقل فاضل الأب كريم أخوه عندي من قريش آباؤه فضلاء يقوم الليل وفي التنزيل وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. تنبيه: هذا الحكم الذي ذكره المصنف هو حكم ما إذا تعددت النعوت وكانت لواحد. حكم ini yang telah disebutkan oleh المصنف adalah hukum yang diterapkan apabila na'at-na'at sifat-sifat berbilang untuk satu man'ut. فإن تعددت لغير واحد فإن كان المنعوت مثنى أو مجموعا واتحد معنى النعت ولفظه استغنى بالتثنية والجمع عن تفريقه بالعطف. Apabila na'at-na'at berbilang untuk lebih dari satu man'ut, maka apabila man'utnya mutsanna atau majmu' jamak, wa tahada makna na'at kemudian makna na'atnya sama, lafadznya pun sama, istaghna bi tasniyah, maka ini tercukupi dengan menjadikan na'atnya mutsanna. Ya, wal jama' ataupun dijamakkan. Daripada mencukupi dengan cukup dengan dimutsannakan na'atnya ataupun dijamakkan, tidak butuh untuk tafriqihi bil ataf, dipecah dengan huruf ataf. Contoh: jaa rajulani fadilani. Ya, warijalun fudala'u. Cukup dengan dijamakkan. Ya. Fadilani fudala'u. Jamak tadi apa? Fadil. Sudah paham ini? Yang pertama, keadaan yang pertama, apabila man'utnya musanna atau jamak, kemudian makna na'at dan lafadznya sama, maka cukup na'atnya dijadikan musanna atau jamak, tidak butuh untuk dipecah dengan ataf. Iya. Kemudian wa in ikhtalafa ma'na na'ti wa lafdhuhu kal 'aqil wal karim aw lafdhuhu duna ma'na kal muntaliq wal dhahib wajaba tafriq bil 'athfi bil waw ka qawlika marartu bi rajulin sha'irin wa katibin wa faqihin. Kemudian apabila ikhtalafa ma'na na'at, berbeda makna na'atnya yang dimiliki oleh si matu ini dan itu beda. Apabila berbeda makna na'at bagi masing-masingnya, juga berbeda lafadznya seperti al-aqil dengan al-karim. Ini kan beda lafaz dan maknanya. Ya. Aw lafdhuhu, atau yang berbeda hanya lafadznya saja, duna makna, bukan pada maknanya. Seperti mumpolik dan az-zahib sama maknanya, beda lafadznya. Kalau seperti ini keadaannya, paham ini keadaan yang kedua, yaitu apabila makna na'at, ya, makna na'at yang dimiliki oleh matbu' serta lafadznya berbeda, atau lafadznya saja yang berbeda, maka dalam kondisi seperti ini wajib tafriq bil ataf, wajib untuk dipisahkan ya, na'atnya dengan atof dan juga matbu'nya, ya. Na'atnya wajib dipisahkan dengan atof tilwaw, dengan huruf wawu. Ka qaulika, seperti ucapanmu, marartu bi rajulin sya'irin wa katibin wa faqihin. Nah, itu marartu bi rajulin sya'irin wa katibin wa faqihin, apa artinya? Saya melewati seorang penyair, terus dan seorang sekretaris, dan seorang faqih. Berapa orang yang dilewati? Tiga orang. Yang pertama tersifati dengan syair, yang kedua dengan kitabah, yang ketiga dengan fiqih. Ya, marartu bi rajulin sya'irin wa katibin wa faqihin. Saya melewati seorang penyair, wa katibin, dan seorang katib, dan juga seorang faqih. Wa in ta'addadat an-nu'ut ma tafriqil man'ut, fa in kana al-'amil fiha wahidan, fa in ittahada al-'amalu fal-itba', nahu marartu bi Zaidin wa 'Amrin al-'aqilain, wa marartu bi Syaikhin wa Tiflin wa 'Ajuzin julusin. Keadaan berikutnya yang keberapa ini? Tiga, ya. Apabila amil pada na'at itu wahid, satu. Fa in ittahada al-'amal, maka apabila amalannya amil itu satu, fal itba', maka dengan itba'. Contohnya, marartu bi Zaidin wa 'Amrin al-'aqilaini. Saya melewati Zaid dan Amr yang keduanya berakal. Ya, di sini kita dapati amilnya apa? Pada contoh marartu bi Zaidin wa 'Amrin al-'aqilaini, amilnya apa? Marra. Ya. Marrabi, ya. Amilnya satu. Ya. Kemudian amalannya sama. Ya, amalannya sama mengejarkan. Maka dijadikan itba'. Ya, na'atnya dijadikan itba'. Marartu bi Zaidin wa 'Amrin al-'aqilaini. Majrur, ya. Wa marartu bi Syaikhin wa Tiflin wa 'Ajuzin julusin. Ini yang musanna, yang jamaknya marartu bi Syaikhin wa Tiflin wa 'Ajuzin julusin. Ini karena di sini ambilnya satu, marrabi. Kemudian amalannya juga satu, maka itba' julusin. Wa in ikhtalafa 'amalul 'amil fi nu'ud, adapun kalau amalannya amil berbeda pada na'at-na'at itu. Contoh, daraba Zaidun wa marartu bi 'Amrin al-dharifaini, ya, fal-qata'. Ya. Apabila ikhtalafa amalul amil, berbeda amalannya amil pada na'at. Ya, amalannya beda. Daraba Zaidun. Zaid memukul. Ini amalnya darab. Marartu bi 'Amrin. Amalannya marra. Al-dharifaini. Maka dalam kondisi seperti ini, diqata' al-dharifaini. Sebagai apa? Di situ maf'ul. Dari fi'il yang mahdhuf. Takdirnya apa? A'ni. Ataupun uridu al-dharifaini. Dua orang yang dharif. Apa dharif? Masih ingat? Hah? Yang bagus apanya? Wajahnya tah. Ya. Sudah lewat kan? Kemudian wa in kana al-'amilu muta'addidan, apabila amilnya berbilang, wa tahada lafdhun na'at, kemudian lafaz na'atnya satu, amilnya berbilang, lafaz na'atnya satu. Fa in tahada ma'na al-'amil, apabila satu makna amilnya satu, wa 'amaluhu, dan juga amalannya. Fa in tahada ma'na al-'amil wa 'amaluhu jaza al-itba', boleh diitba'. Contoh, dhahaba Zaidun wa dhahaba 'Amrun al-'aqilani. Di sini amilnya muta'addid. Zahaba, zahaba. Lafadnya sama. Ya. Wattahada lafadun na'at. Lafad na'atnya sama. Aqil. Faini tahada ma'na al-amil. Apabila makna amil dan amalnya sama, boleh ditpa. Zahaba Zaidin wa zahaba 'Amrun al-aqilani. Berarti di sini boleh pula diqata', ya. Jazah ini. Walau juga al-aqilaini. Ataupun al-aqilani. Sebagai khabar dari mubtada' mahdhuf. Wa hadha Zaidun wa hadha 'Amrun. al-fadilani. Contoh yang lain, hadza Zaidun, hadza Amrun al-fadilani, sama. Yang di sini amilnya mutaaddid, hadza mubtadanya, hadza semua. Kemudian lafadz na'atnya sama, fadil. Maknanya pun sama. Ataupun makna amil dan amalannya sama. Hadza, hadza. Amalannya merafakkan khabar. Wajaa Zaidun, wajaa Zaidun wa ta'amrun adh-dharifani. Di sini juga sama, jaa dengan ata, makna sama, maknanya sama kan? Di sini amilnya mutaaddi lebih dari satu, jaa dan ata. Kemudian lafaz na'atnya sama, adh-dharif. Kemudian makna amilnya sama, meskipun lafaznya beda, jaa dengan ata sama maknanya. Wa hadza Zaidun wa dzaaka 'Amrun. Ini pun sama. Ya. Hanya beda lafaznya, dzaaka dengan hadza, maknanya sama. Isyarah. Al-aqilani wa in ikhtalafa al-amilani, apabila dua amilnya berbeda fil makna, dalam makna wal amal dan juga amalannya, jaa Zaidun wa ra'aitu 'Amrun. Ini beda nih. Yang pertama jaa merafakkan, ra'aitu menasabkan. Ya. Apabila berbeda dua amil pada makna dan amalan seperti jaa Zaidun wa ra'aitu 'Amrun al-fadilaini, atau ikhtalafa al-ma'na faqat, hanya beda maknanya saja sama amalannya. Contoh jaa Zaidun wa madha 'Amrun. Zaid datang, madha 'Amrun, dan Amr pergi. Ini kan maknanya perlawanan. Tapi amalannya sama, merafakan fa'il, ya kan? Al-katibani. Masih belum selesai. Ya. Aw ikhtalafa al-amalu faqat, atau yang berbeda hanya amalannya saja, maknanya sama. Hadza mu'limun. Ka hadza mu'limun. Mu'limu Zaidin bil jar wa muji 'Amran. Ini apa, maknanya sama, amalnya beda ya. Seperti hadza mu'limu Zaid, ini orang yang menyakiti Zaid dengan jar mu'limu Zaidin. Wa muji 'Amran, dan menyakiti Amr. Yang pertama amalannya mengejar kan? Iya kan? Yang kedua amalannya menasabkan. Maknanya sama, mu'limu dengan muji. Bin nasbi dengan nasab. Bin nasbi Amr, iya. Asy'irani, ada dua penyair. Hadza mu'limu Zaidin wa muji 'Amran bin nasbi asy'irani, atau lengkapnya hadza mu'limu Zaidin wa muji 'Amran asy-sya'irani. Orang ini yang menyakiti Zaid, dan yang ini beda orang lagi ini. Yang menyakiti Amr adalah asy-sya'irani, dua orang penyair. Wajib al-qata', kalau seperti ini wajib diqata'. Ini panjang ya. Antum ringkas sendirilah. Ada berapa keadaan ini yang wajib al-qata', yang barusan kita baca ini? Banyak kan? Dari mana mulainya itu? Wa in ikhtalafa al-amilani, itu kan? Berapa wa in ikhtalafa al-amilani fil ma'na wal 'amal ka jaa Zaidun wa ra'aitu 'Amran al-fadilaini, aw ikhtalafa dua, aw ikhtalafa al-ma'na faqat ka jaa Zaidun wa madha 'Amrun al-katiban, aw tiga, ikhtalafa al-'amal faqat ka hadza mu'limun. Tiga berarti ya. Tiga. Ya. Lian al-idba' yuaddi ila tasliti 'amilaini. Kenapa enggak boleh diidba' pada tiga keadaan ini? لأن الإتباع يؤدي إلى تسليط عاملين مختلفي المعنى أو العمل على معمول واحد من جهة واحدة بناء على أن العامل في المنعت هو العامل في النعت وهو صحيح. Alasannya wajib diqat', enggak boleh itba', adalah karena itba' itu menyebabkan tasliti amilain, menimpakan dua amil yang berbeda maknanya dan juga amalannya kepada satu ma'mul dari satu kesempatan, dari satu waktu. Ya. Di sini seandainya di pada contoh yang terakhir aja ya. Hadza mu'limu Zaidin wa muji 'Amran. Ya. Hadza mu'limu Zaidin wa muji 'Amran. Seandainya di itba, bagaimana harakatnya asy-sya'ir? Asy-sya'iran juga sama. Iya kan? Hadza mu'limu Zaidin bil jar wa muji 'Amran bin nasbi asy-sya'iran asy-sya'iran. Mana yang disifati dengan syair? Zaidnya, Amrnya, atau hadzanya? mujinya atau mu'lim? Hah? Ini adalah orang yang menyakiti Zaid dengan jar. Wa muji Amran, dan yang menyakiti Amr, asy-sya'iran. Ya, dua orang penyair. Mana yang disifati dengan penyair? Zaid dengan Amrnya atau hadanya? Hah? Apa? Zaid dan Amr ya. Ya, seandainya di sini di apa? Itba, bagaimana itbanya? Yang satu mansub, ya kan? Yang satu majrur. Zaidin kan majrur kan? Amronya apa? Mansub. Jadi kalau kita itba itu mengantarkan kepada tasliti amila ini, menimpakan dua amil yang berbeda makna dan amalannya kepada satu ma'mul saja. Kepada satu ma'mul. Min jihatin wahidah, dari satu arah. Bina'an ala annal amil, ini di atas, dibangun di atas pendapat bahwasanya amil pada man'ud adalah amil pada na'at, menurut pendapat yang sahih. Iya. Jadi dia dibangun di atas pendapat yang mengatakan bahwasanya amil pada man'ud adalah amil pada na'at. Iya. Ataupun amil yang bekerja pada na'at adalah amil yang bekerja pada man'ud. Mana man'udnya tadi? Hah? Amr ya. Dan Zaid. Amilnya Zaid mudhaf mu'lim. Amilnya Amr muji'. Ya. Ini ditimpakan dalam satu saat kepada satu. Ya, kepada satu sasaran. Ya. Kemudian tatimah. Ya juzu 'athu ba'di an'ut 'ala ba'din bi jami'i hurufil 'athi illa bi am wa hatta. Penyempurna boleh mengatofkan sebagian na'at-na'at atau sebagian yang lain bi jami'i hurufil 'athaf, dengan seluruh huruf 'athaf kecuali dengan am dan hatta. Wa idza ijtama'at an'ut mutanawwi'atan, apabila berkumpul na'at-na'at yang beragam, fal ahsan al-ityan bil mufradil haqiqi, maka yang lebih baik adalah dengan mendatangkan na'at yang mufrad haqiqi, haqiqatan, yang dia benar-benar haqiqi, kemudian yang majazi, kemudian sababi, kemudian dhorof, kemudian yang majrur ataupun jar majrur, kemudian jumlah ismiyah, kemudian jumlah fi'liyah, seperti hadza rajulun aqilun fadilu abi karimun akhuhu indi min quraishin aba'uhu fudala yaqumul lail. Hadza rajulun aqilun, ini apa? Mufrad haqiqi. Fadilul ab mufrad majazi. Karimun akhuhu sababi. Indi waraf min Quraishin jar majrur. Kemudian apa? Aba'uhu fudala jumlah ismiyah. Yaqumul lail jumlah apa? Fi'liyah. Dalam at-tanzil Al-Quran disebutkan wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanah. Berkata seorang laki-laki, rajulun mu'min. Sini apa? Mufrad haqiqi. Min ali jar majrur. Min alif fir'aun yaktumu jumlah fi'liyah. Insyaallah nanti yang tadi terakhir tentang tidak diperbolehkannya pada tiga keadaan tadi untuk di itba' akan kita ulang pada kesempatan berikutnya. Ya, waktu sudah habis. Subhanallahi walhamdulillah, syukurillahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.